Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan adalah di luar tema, Bu ya. Apakah benar orang yang meninggal di hari Jumat itu tidak akan disiksa? Orang yang meninggal di hari Jumat itu tidak akan disiksa? Dan apakah benar orang yang meninggal sebelum disucikan itu belum boleh dibacakan Yasin? Boleh dibacakan Yasin itu setelah disucikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat tentang keutamaan hari Jumat, dan diantaranya menyebutkan bahwasanya termasuk keutamaan orang yang meninggal hari Jumat ya, adalah tanda insyaAllah bakal diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda. Makanya kalau mati hari Jumat itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar itu. Akan tapi jika ada orang mati hari Jumat, apakah pasti? Jangan berkata pasti. Karena mungkin ada dosa yang menjadikan tidak diampuni oleh Allah. Kesyirikan dan seterusnya. Orang kafir mati hari Jumat, ya tidak diampuni oleh Allah. Sama sepertinya kalau ada orang mati di dalam menuntut ilmu, mati syahid. Ini khusrudan kita, insyaAllah. Sebab yang namanya mati tidak bisa diminta. Saya ingin mati hari Jumat. Belum tentu dikasih. Jadi itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti meninggalnya seseorang dengan kemampuan untuk mengucapkan kalimat syahadat juga kemuliaan. Mati hari Jumat kemuliaan. Benar itu. Akan tapi jangan berkata, sudahlah saya enggak sholat, enggak apa. Yang penting saya mati mau Jumat. Siapa yang bilang kamu mati hari Jumat nanti? Hah? Jadi bunuh diri dari Jumat. Neraka lagi, enggak ada itu semuanya. Jadi tanda, kata Imam, itu diukil. Dari Nabi SAW itu, mati hari Jumat adalah mati mulia. InsyaAllah diampuni oleh Allah SWT. Memang benar seperti itu. Cuman maknanya apa? Berlaku untuk siapa? Untuk orang yang setelah mati, baru kita husnudhani. Husnudhan kepada dia. Bukan untuk kita, agar kita ngentengin. Enggak, itu salah paham. Misalnya apa? Yaudahlah, biarin begini aja lah. Yang penting saya mati hari Jumat. Rebu matinya. Maju dua hari. Jadi enggak. Jadi maksudnya itu adalah untuk kita khusnudon. Dan memang ada kabar dari Nabi SAW. Baik. Seperti kalau ada orang meninggal dalam menuntut ilmu, diampuni oleh Allah. Cuman bukan berarti saya mau maksiat aja sambil terus hadir pengajian. Biar saya mati di majelis ilmu. Iya, kalau matinya pas di majelis ilmu. Tau-taunya pas maksiat. Ini hanya tanda-tanda kemuliaan. Dan kita khusnudon kepada orang yang meninggal di majelis ilmu. Orang meninggal waktu haji dan umroh. Orang meninggal ya. Dalam keadaan sakit mendadak. Orang meninggal karena sakit perut. Khusnudan. Dikatakan orang meninggal sakit perut. Wanita meliharkan. Diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma tidak bisa diminta. Termasuk ibu saja tidak bisa ngomong. Ya Allah matikan saya waktu melahirkan. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Coba minta enggak. Kalau mati sudah dipilih oleh Allah. Baik, tinggal sekarang kita mempersiapkan. Adapun yang kita inginkan adalah semoga kita mati dalam keadaan khusnul khatimah. Itu hanya cara melihat orang yang sudah mati di hari Jumat, kita khusnul dhani. Bahwasanya insyaAllah matinya adalah mati khusnul khatimah, mati baik, dimuliakan oleh Allah. Kalau memang dia ahli la ilaha illallah. Kalau bukan ahli la ilallah, enggak ada kebaikan untuknya. Karena apa? Bukan ahli iman. Baik, kemudian. Yang kedua. Membaca Yasin sebelum dimandikan. Enggak ada sebelum dimandikan. Sebelum mati, saat mati, sebelum dimandikan, setelah dimandikan, boleh semuanya. Yang enggak boleh adalah disolati sebelum dimandikan. Adapun masalah dikafani sunnahnya, dikafani dulu baru disolati. Kalau belum dikafani, kok disolati sah asalkan sudah dimandikan. Jadi bukan baca Yasin. Yasin mah boleh. Sebelum mati pun juga boleh. Ya, sebelum mati boleh. Waktu mati boleh. Belum dikubur, setelah dikubur. Sekarang ada orang melarang baca Yasin untuk orang mati ini. Kelihatannya bingung dia. Sebab baca Yasin untuk orang itu adalah sebelum mati boleh. Untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Termasuk itu masuk bab tawassul dengan amal soleh juga. Jadi tawassul dengan amal soleh adalah di saat kita membaca ayat Al-Quran, semoga diampuni oleh Allah. Kemudian juga masuk bab menghadiahkan pahala untuk orang yang telah meninggal dunia, yang disepakati oleh para ulama bahasanya itu adalah nyampe. Ada khilaf sedikit dari riwayat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau baca Yasin boleh. Dan memang saya menemukan, kita juga menemukan, belum diapain jangan baca Yasin. Jadi rupanya salah dengar itu. Yang enggak boleh apa? Disolati. Sebab syaratnya disolati harus sudah disucikan, dimandikan. Bahkan sampai dikatakan oleh Imam Rabli rahimahullah ta'ala, kalau ada seorang anak mandi meninggal dalam keadaan belum disucikan secara sempurna, maka tidak disolati. Contoh, ada seorang wanita meninggal dunia. Di tempat tersebut tidak ada wanita yang bisa memandikannya. Sebab kalau yang meninggal wanita, yang memandikannya adalah wanita. Kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikannya adalah laki-laki. Boleh wanita meninggal dunia dimandikan oleh kaum laki-laki, tapi kaum laki-laki itu adalah mahramnya. Termasuk diantaranya adalah suami, biarpun dia bukan mahram. Anaknya, itu pun tetap menutup auratnya, bukan dibuka belak begitu lalu dimandikan. Tidak. Harus di dalam, di bawah kain. Baik. Ternyata di kampung itu kebetulan wanitanya habis, tinggal dia tok. Ditanya saudara paman-pamannya juga sudah enggak ada. Yang ada kaum laki-laki yang lainnya. Maka bagaimana hukumnya? Karena yang ada laki-laki yang lainnya, maka tidak boleh memandikannya. Ya, tidak usah mandikannya. Karena tidak dimandikan, maka langsung dikubur. Tidak disolati, karena tidak dimandikan. Duh, kasihan. Kenapa kasihan? Orang meninggal sudah urusan. Karena mensolati tugas orang hidup. Tidak ada hubungannya dengan orang meninggal. Kalau sudah ahli surga, biarpun tidak disolati, tetap ahli surga. Jadi solat jenazah kewajiban bagi yang hidup. Kenapa tidak disolati tadi? Karena belum dimandikan. Maka dari itu perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa yang memandikan kaum wanita, yang memandikan mayat wanita adalah para kaum wanita. Dan di antara kaum wanita pun dipilih yang lidahnya benar. Sebab ada orang yang lidahnya cerewet, suka komentar. Naudzubillah, hati lidah busuk. Eh, kok ini begini? Ada. Model-model ada lidah kayak begitu tuh ada. Maka enggak boleh dia memandikan. Sebab yang namanya jasad manusia macam-macam. Ada yang tersembunyi selama hidupnya, tidak pernah ada yang tahu. Maka amanat bagi siapa yang memandikannya. Dan perlakukan mayat itu seperti di saat ia hidup. Memandikan dengan kelembutan. Lembut. Ya. Dan yang meninggal kaum laki-laki pun demikian, memandikan adalah kaum laki-laki. Boleh dimandikan oleh kaum wanita dari maharimnya, mahramnya. Dari ibundanya, kakaknya, adiknya, bibinya, anaknya. Terus ke bawah cucu-cucunya, boleh. Tapi kalau orang lain dimandikan, tidak. Selagi tidak dimandikan, maka tidak disolati. Ini masalah solat. Jangan salah dalam hal ini.